Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Taifa ikhwah, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam majelis kita, Kitab Al-Jadid, syarah dari Kitab Tauhid, yang sempat terhenti karena pandemi kemarin. Sebelumnya juga sempat terhenti. Ya Alhamdulillah kita masih bertahan. Entah sudah berapa tahun kajian ini. Ya, Alhamdulillah ya, masih ada kemudahan dari Allah untuk bisa melanjutkan. Ya, kita komitmen aja untuk menyelesaikan kitab ini sebagaimana kita pernah menyelesaikan kajian kitab-kitab kita yang lainnya ya. Waktu masih di Masjid Danau di situ ya, sampai berpindah-pindah kajian syarah salah satu usul Syekh Utsaimin ya, Al-Wasithiyah Syekh Shalal Fauzan, sampai sekarang Al-Jadid ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di sini juga udah pengalaman berarti ya, dengan kajian yang terhenti nyambung lagi. Baik. Nah, kita lanjut masih di bab Majaa fi tatayur, ya, keterangan tentang tatayur, menganggap sial itu. Wa li Ahmad min hadisi Ibni Amrin, hadis ya, riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr. Yang dimaksud dengan Ibnu Amr adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Baik, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau salah satu dari kalangan Abadilah. Ya, dari kalangan Abadilah yaitu para sahabat yang sigor sahabat yang namanya dimulai dengan Abdullah. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ya. Dan ketiganya ini banyak meriwayatkan hadis. Makanya beliau disebutkan ahadus sabiqina al-muktsirin. Salah satu dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Taib. Kemudian ya, disebutkan di sini man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Ya. Man radathu at-tiyaratu. Man radathu at-tiyaratu, barang siapa yang tiaroh. Ya. Tiara yang barang siapa yang anggapan sial itu bisa mencegah dia, anggapan sial karena dari sesuatu hal yang tidak dia sukai, dari apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat. Ya, semisal dia tengah berjalan safar, kemudian dia mendengar suara yang tidak mengenakkan atau dia melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan, ya, dia anggap ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dia batalkan hajat dia. Dia potong hajat dia. Rodathu atiyaratu. Jadi tatoyur ini memotong, ya, mencegah dia an hajatihi, dari hajat dia. Fakot asyroka. Maka orang ini telah dianggap berbuat syirik. Ya, kenapa dianggap berbuat syirik? Karena dia tidak memurnikan tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan malah menoleh memperhatikan hal-hal yang dianggap di situ tidak ada keterangan dari Allah bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang sial, ya, apakah karena dia kejatuhan kotoran burung atau mendengar ya sesuatu hal yang tidak dia sukai, yang dia pikir itu akan memberikan efek negatif dari perjalanan dia sehingga dia urungkan perjalanan dia karena tadi, maka orang ini telah dianggap berbuat syirik. Qalu fama kafaratu dzalik, kata para sahabat, terus lantas apa kafaratnya, penebusnya kalau memang sudah terlanjur demikian? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kafaratnya itu ayyaqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la taira illa tairuk wa la ilaha illa ghairuk, ya, wa la ilaha ghairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tidak ada kesialan kecuali dari Engkau, dan tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Taib. Lihat di situ asyarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata di sini kata Syekh Al-Qarawi, radathu ay mana'athu. Barang siapa yang anggapan sial mencegah dia dari hajat dia. Ya, tadi contohnya ya, dia lagi di perjalanan, kejatuhan sesuatu hal yang tidak dia sukai dari apa yang dia lihat. Dia kejatuhan kotoran hewan, kotoran burung, dianggap ini sial. Atau mendengar dari suatu hal yang tidak dia sukai di tengah perjalanan, dia mendengar suara burung, burung apa itu? Burung gagak ya. Nah, sehingga dia menganggap oh ini sial nih, akhirnya dia urungkan niat dia, tekad dia untuk suatu hajat dia, maka dia balik lagi, maka orang ini telah dianggap berbuat syirik. Nah, kalau memang demikian ada kafaratnya. Ya, kenapa dianggap berbuat syirik? Kenapa? Karena tidak memurnikan tawakal dia kepada Allah. Sedangkan tawakal itu bagian dari ibadah. Dan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya. Kafaratnya apa? Ucap ini, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la taira illa tairuk, wa la ilaha ghairuk. Nah, ini kafaratnya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau, tidak ada tatayur kesialan melainkan dari Engkau, ya, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Nah, ini kesialan kita itu ya dari Allah. Ya. Bukan dari yang lain-lain. Taib. Allah Ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan kalian itu ya di sisi Allah. Apa saja yang menimpa kalian dari hal-hal yang negatif itu di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka anggap kesialannya dari hal-hal yang didengar, dari hal-hal yang dilihat, yang tidak mereka sukai. Ya. At-tiyaratu hiya at-tasya'umu, yaitu tasya'um, rasa pesimistis. Bima yasma'u aw yara, dari hal-hal yang dia dengar atau yang dia dengar atau yang dia lihat. Ya. Dia lihat ya, ada anak perawan duduk di depan pintu. Wah, dia enggak suka ini. Langsung, "Eh, jangan duduk situ, ntar sulit jodohnya," katanya. Susah jodohnya. Ya. Banyak kan ya hal-hal yang tatoyur gitu ya. Tanggal ini enggak baik ya, sehingga hajatannya. Atau wah, enggak boleh nikahin anak berbarengan di tahun yang sama, mesti tahun depan yang satu lagi. Nah, kakaknya baru nikah, adiknya ini udah mau nikah juga, bahkan udah di ujung tanduk alias kebelet. Nah, dicegah, enggak boleh. Baru kemarin nikahin kakak kamu, kamu tahun depan. Wah, ini tatoyur ini. Tatoyur bahkan melahirkan keburukan yang lainnya. Udah tatoyur, syirik, melahirkan keburukan berikutnya. Yaitu adiknya tadi yang udah pengen nikah, akhirnya gak boleh nikah. Akhirnya terus lanjut pacaran. Karena udah di ujung tanduk alias kebelet, ya udah. Akhirnya malah zina. Di luar nanti jadi nikah apa enggak tahun depan, tapi dia udah zina atau terus-menerus pacaran ya, dan dicegah dari berbuat kebaikannya itu nikah. Nah, ini atoyur ini baik, dan ini dipegang ini oleh orang-orang tua kita ini ya. Makanya ini tugas kita ini menyampaikan dengan baik, menjelaskan dengan baik ya hal ini kepada orang-orang tua kita ya. Kemudian an hajatihi ay ghoradihi, dari hajatnya itu dari tujuan dia, alladhi azama alaih, yang sudah dia tekadkan ya, yang sudah dia azamkan, yang sudah dia azamkan, dia sudah mau berangkat, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang enggak dia sukai, kejatuhan kotoran burung. Langsung anggap sial, wah enggak baik nih. Nah, akhirnya dia palingkan maksud dia. Maka itu kata Nabi, faqad asyraka, maka dia telah dianggap berbuat syirik. Ya. Atas syirkan itu dia telah melakukan kesyirikan, haitsu i'taqada anna lima tatayyara bihi ta'siran, yaitu ketika dia meyakini dari apa yang dia apa rasa pesimistis tadi, dianggap sial tadi, itu ta'siran, memiliki dampak, memiliki efek, fil khairi wasyarri, dalam kebaikan atau keburukan. Nah, ini aspek syiriknya di sini nih. Aspek syirik yang lain apa? Karena dia menyerahkan tawakal dia kepada selain Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, di syarah beliau ke atas kitab tauhid, baik i'anatul mustafid maupun al-mulakhas. Yaitu kenapa dikatakan syirik ini orang yang udah berazam, bertekad, bahkan sudah berjalan, karena mendengar atau melihat sesuatu yang gak dia sukai, dia palingkan, dia urungkan azam dia, dia putus hajat dia, gak jadi balik lagi. Ya, kenapa? Karena dia telah menyerahkan tawakal dia kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu hal yang dianggap sial tadi. Dan tawakal adalah ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini diantara sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka hanya tawakal kepada Rabb mereka. Bersandar kepada Rabb mereka. Apabila seorang tadi karena takut sial, dia urungkan azam dia, nek tekad dia, hajat dia, berarti dia menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah. Ya, ini satu aspek syiriknya. Satu aspek yang lain apa? Dia meyakini berarti apa yang dia anggap sial tadi, mendengar suara burung gagak atau melihat kejatuhan kotoran burung, itu berarti dia anggap kotoran burung yang jatuh kepada dia memiliki taksir, memiliki pengaruh efek dalam keburukan. Paham gak sini? Nah, ini syirik dari aspek yang lain. Terus gimana kalau memang udah seperti itu? Ya, kan dalam hadis sebelumnya kita ini memang seakan-akan pasti seperti itu. Kata Nabi SAW setelah beliau menjelaskan atiyaratu syirkun sampai 3 kali, tatoyur menganggap sial itu syirik, syirik, syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah diantara kita illa, ya, wa ma minna illa illa waqa'a fi qalbi syai'un minha, tidaklah diantara kita pasti memang ada di kalbunya kayak demikian, ya, pasti ada gitu. Wah, apa itu? Padahal udah belajar kitab tauhid. Apa itu? Orang Nabi bilang wa ma minna illa, dan tidaklah diantara kita. Nabi berbicara itu mukhatabnya, itu mukhatabunnya adalah para sahabat. Ya, berarti selevel sahabat, ya, manusia yang paling mulia aja ada itu. Wa ma minna illa, tidaklah diantara kita pasti itu. Takdirnya kata para ulama illa waqa'a, ya, fi qalbihi syai'un minha, minat tiarah. Pasti ada di kalbunya ada sesuatu hal dari tatoyur. Ya. Terus gimana nih kalau memang udah terlanjur pernah begitu, di tengah jalan lagi safar melihat sesuatu hal yang, atau mendengar suatu hal yang negatif yang gak disukai, langsung wah gak beres nih, alamat gak ini nih, alamat sial nih, astagfirullah, gitu kan. Apakah kafaratnya cukup istighfar aja? Gak cukup. Kata Nabi kafaratnya tambahin Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Nah ini diapalin ini. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan dari kebaikan Engkau aja ya Allah. Wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan melainkan dari Engkau aja ya Allah. Ya, sebagaimana di ayat yang tadi. Bahwasanya kesialan itu indallah, di sisi Allah. Ya. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maka ibadah kita berupa tawakul, kita hanya berikan pada Allah tawakal kita, tidak kepada yang lain. Ini bisa dipahami enggak sini? Dari aspek mana kok bisa syirik itu ya? Bisa syiriknya itu dari dua hal tadi. Kalau kata Syekh Shalal Fauzan di I'anatul Mustafid maupun di al-Mulakhas, yaitu karena orang tadi ketika dia mendengar, melihat, berarti dia tidak memurnikan tawakal dia kepada Allah. Yaitu tawakal dia ternodai. Oh, karena dengar ini. Ya, burung gagak lagi di jalan, kejatuhan kotoran burung, akhirnya dia urungkan niat dia. Kalau dia urungkan niat dia, maka terjatuh ke dalam syirik. Kafaratnya ini, enggak cukup istighfar. Ya. Karena kalau cukup istighfar, Nabi cukupkan istighfar aja, tapi Nabi berikan kafarat khusus seperti ini. Ya, istighfar itu secara umum. Barakallahu fiik. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, ini karena memang ya kita ya individu pas diri kita itu ya kemungkinan jatuh ke situ. Ya. Walau udah ngaji kitab tauhid, khatam berkali-kali syarah kitab tauhid, lagi di jalan, ngelihat sesuatu hal. Wah, apa tuh? Lihat di awan ada apa, atau bunyi geluduk, dar, waduh, astagfirullah, nih kenapa nih? Ah, yang enggak-enggak nih bakal terjadi. Baru ingat, wah si tatoyur tuh. Nah itu juga ucapin ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Nah ini ya. Kemudian mana lagi tadi? Nah dijelaskan di sini makna la khaira illa khairuk. Ya. La khaira illa khairuk, yaitu tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari engkau ya Allah. Ay la yurja al khairu illa minka, yaitu tidak ada kebaikan yang diharapkan kecuali dari engkau ya Allah. Ya, dunaman siwaka, bukan kepada selain engkau. Wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan kecuali dari engkau ya Allah. Ay anna tayra milkuka wa makhlukuka. Nah ini kita i'tiraf dari kita nih, pengakuan dari kita, yaitu bahwasanya kesialan itu milik Allah, makhluk dari Allah. Yang namanya kesialan itu makhluk dari Allah. Ya. Maka Allah berfirman ya di surah Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum, ala innama ta'iruhum indallah. Walakinna aktsarun nasi, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka, maksudnya maqdiralahum wa maqdiralahum, maqdir 'alaihim wa maqdiralahum, apa-apa yang ditakdirkan yaitu takdir yang buruk, apa-apa yang telah Allah putuskan keputusan yang tidak dia sukai, itu kata Allah ta'iruhum, itu kesialan mereka indallah, itu sudah ada di sisi Allah di lauhul mahfud. Nah, jadi enggak perlu khawatir apa-apa yang belum menimpa kita, itu kita enggak perlu khawatir nanti bakal begini, nanti bakal begitu. Kayak tadi tuh, ini kebiasaan, ini afwan ya, yang orang Jawa jangan tersinggung, karena ini kebanyakan suku antum kalau antum memang orang Jawa. Ya, bukannya karena saya bukan orang Jawa, kalau ada suku saya kayak begini saya juga akan sebutin, karena kita enggak di ya, enggak diikat dengan fanatik kesukuan. Ini ya, banyak kan ini orang-orang tua kita di Jawa, mbah-mbah itu. Ya, dikit-dikit ini sial, ini tanggal baik, ini tanggal enggak baik. Apalagi udah tatoyur, lihat, anggap sial. Terus lagi dianggap ada tanggal atau bulan atau hari, ada waktu atau masa yang enggak baik. Ini nanti datang lagi penjelasannya. Ya, penjelasan tentang bab itu sabudahr, bab mencela masa. Kata Allah, yu'dini ibnu Adam yasubudahra wa ana adahru uqallibu layla wa nahara. Anak Adam mencelaku, menyakitiku. Kenapa menyakiti Allah? Dia mencela waktu masa. Padahal akulah yang menciptakan waktu masa. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Dia celah waktu. Waktu itu milik Allah. Dia celah. Sama kayak antum bikin kopi, antum suguhkan ke tamu, tamunya langsung nyembur. Wah, gak enak kopi apa nih. Rasa jengkol dan petek. Kolaborasi. Menghina kita kan? Udah kita ngebaristain, capek-capek. Nah, di apa? Edito Humbug. Emangnya mau apa-apa? Di blending apa segala macam, dicela kayak begitu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? La ya'ti bi khairin wa la yadfa'u syarran. Yang apa namanya? Tatoyur itu, kesialan itu tidak mendatangkan kebaikan maupun tidak pula mencegah keburukan. Ya. Baik. Asy-syarhu al-ijmali, penjelasan global dari hadis ini. Kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna Rasulullah SAW fi hadal hadis, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna man mana'ahu at-tasha'umu, bahwa siapa yang mencegah dia, yaitu tasha'umnya, ya, tasha'um ini fa'ilnya dari mana'ah, yaitu rasa pesimis dia mencegah dia, anil mudi, untuk terus melanjutkan, fima ya'tazimu, dari apa yang sudah dia tekadkan, ya, fa innahu qad ata naw'an min asyirki, maka dia qad ata, dia berarti telah melakukan naw'an, salah satu jenis dari kesyirikan. Ya, syiriknya apa itu tadi, yaitu ya tafwidul amr ila ghairillah, menyerahkan ya, yaitu dia menyerahkan perkara dia kepada selain Allah. Yang harusnya tawakal dia ini hanya diberikan kepada Allah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkal. Falyatawakkalu. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Ya. Taib. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Nabi SAW. Mensifati 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hadab, humul ladina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta diruqyah, tidak tatoyur, tidak nganggap sial, ya, tidak juga berobat dengan kai, walaupun ini pernah kita lewati ya. Ada tafsil perincian, sebagian sahabat berobat dengan kai kalau memang ada hajat. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, mana lagi tadi? Walamma sa'alahu as-sahabatu, maka tatkala para sahabat bertanya kepada beliau, an kafarati hadal ismi, dari kafarat penebus dosa ini, al-kabiri, dosa besar ini, yaitu dosa besar apa tadi? Ya? Syirik berupa apa? Tatoyur. Ya. Arsyadahum, maka Nabi SAW membimbing mereka, beliau membimbing mereka, ila hadihil ibarat, kepada ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan apa tadi? Allahumma la khaira ila khairuk, wa la tayra ila tayruk, wa la ilaha ghairuk. Al-karimati, ungkapan yang, ungkapan-ungkapan doa ini yang mulia ini, yang ini fil hadis, dalam hadis tadi, allati tatadammanu tafwidal amri ilallah. Allati tatadammanu, yang mengandung tafwida, yaitu penyerahan urusan ila al-amri, ya, perkara kita, urusan kita ilallah. Wa nafyal qudrati, dan menafikan qudrah, kemampuan, amman siwahu, kepada selain Allah. Karena kalau kita terus-terusan tatoyur, nganggap sial, itu berarti kita, ya, menetapkan adanya kudroh, adanya kemampuan untuk memberikan mudorot kepada kita, memberikan efek buruk kepada kita, itu kepada selain Allah. Kita tetapkan itu. Ya, mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, itu kita pikir akan memberikan efek negatif kepada kita, berarti kita menetapkan sesuatu tadi memiliki kekuasaan, kudroh. Padahal kita telah tetapkan, atau kita baca ayat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, la kudrota, gak ada kemampuan apapun untuk memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah. Ya, al-fawaidu, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi, isbatu syirki man radathu atyaratu an hajatihi. Ya, yaitu, ya, ditetapkannya kesyirikan, artinya dianggap syirik, man radathu atyaratu an hajatihi, bagi siapa saja yang terasa anggapan sial, itu radathu, mencegah dia, mengurungkan dia, ya, an hajatihi, dari hajat dia, dia urungkan hajat dia, karena ada tatayur tadi, berarti ini syirik, ya. Asani, yang kedua, qabuli taubatil musyrik. Nah, berarti orang yang tadi melakukan itu dianggap musyriknya, dan diterimanya taubat musyrik selama dia masih hidup. Ya, dianggap musyrik, kata Syekh Al-Qarawi, itu dianggap musyrik. Orang yang melakukan syirik namanya apa? Musyrik. Ya. Asalis, yang ketiga, al-irsyadu. Ya, ini bisa diampuni selama masih hidup. Ya, kata para ahli tafsir dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, itu apabila dia menghadap Allah tidak bertobat di dunia dari dosa kesyirikan. Ketika Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, kapan itu? Ketika dia belum bertobat dari syirik dia tadi. Ya, dari syirik dia. Paham enggak di sini? Kalau dia udah tobat, ya udah. Para sahabat juga dulu pernah melakukan kesyirikan, dianggap nggak ada lagi. Ya, bisa dipahami nggak sini ya? Taib. Dan untuk menghukumi seorang telah berlepas diri dari kesyirikan, dari apa yang pernah dia lakukan, cukup dengan kita ketahui dia tobat, selesai udah. Ya, dia tobat, udah selesai. tanpa perlu lagi menelisik, belum tentu tobatnya benar. Enggak ada kayak gitu. Fa'intabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat dari kesyirikan, menunaikan sholat, menegakkan zakat, mereka saudara kalian dalam seagama. Udah cukup mereka tobat. Nah, gimana kalau ada seorang yang melakukan kesyirikan dan kita ketahui dia belum bertobat dari kesyirikan tadi, kemudian dia mati? Apa indikasi kita mengetahui dia belum bertobat dari kesyirikan tadi? Seumur hidup dia, dia tetap melakukan kesyirikan tadi, atau membenarkan, atau tidak mengingkari, itu cukup jadi indikasi dia belum bertobat dari kesyirikan dia tadi. Paham gak sini? Ya. Tayyib barakallahu fik. Nah, selama belum ada tobat dari dia, maka kita hukumi dia musyrik. Kata siapa ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menyatakan ini sebagaimana dikutip oleh murid beliau Syekh Al-Ajami dalam buku atau risalah, ya, Al-Aqwal Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala fil udzur bil jahal, fil mas'alati udzur bil jahal. Syekh bin Baz mengatakan ini, kalau ada seorang yang melakukan kesyirikan, kemudian kita ketahui dia belum bertobat dari kesyirikan dia, dia mati, maka orang tersebut gimana? Yu'amalu mu'amalatal musyrikin. Diberlakukan seperti pemberlakuan yang diterapkan kepada musyrikin. Ya. Artinya indikasi tidak tobatnya dia itu jelas. Dia di dunia selama dia hidup dia terus-terusan. Misalkan nih ya, kuburion. Tahu kuburion ya? Orang-orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan keramat. Kita tahu dia ke tempat makam keramat itu bukan sekedar doa kepada Allah dengan meyakini kuburan keramat itu mustajab. Karena orang yang datang ke kuburan keramat tidak serta-merta kita hukumi dia musyrik. Bisa jadi dia ini hanya meyakini berdoa di situ makbul. Dia doanya kepada Allah. Musyrik gak ini? Enggak. Dari mana musyriknya? Orang dia berdoa kepada Allah. Namun kalau dikatakan itu bid'ah atau syirik asgor, iya, na'am. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya kaidah, setiap dosa yang itu jadi wasilah, jadi perantara, penghubung dengan syirik akbar, walaupun dosa tersebut bukan syirik akbar, disebut syirik asghar. Ya, disebut apa? Syirik asghar. Nah, banyak ulama yang lainnya mengatakan ini bukan syirik asghar, tapi bid'ah. Yaitu meyakini doa di makam Sunan Fulan itu makbul. Ya, itu makbul. Nah, kan ini musyrik kan dia? Enggak. Ya enggak? Namun kita hukumi musyrik, kapan itu? Yang jelas-jelas dia berdoa atau memberikan ibadah kepada selain Allah di kuburan tadi. Nah, kita dapati kuburion yang demikian. Dia terang-terangan, apakah dengan tulisan dia, pernyataan dia, ikrar dia, debat dia ketika dia membela kesyirikan dia, atau yang lainnya dari indikasi yang sangat jelas dia melakukan kesyirikan. Dan seumur hidup dia terus-terusan seperti itu, enggak tobat. Kemudian dia mati, maka dihukumi sebagai musyrik, bukan sebagai mukmin. Ya, kecuali ada indikasi akan tobat dia. Di akhir hayat dia bertobat dan disaksikan tobat dia, ya sudah. Ya, kita hukumi dia mukmin yang telah bertobat dari kesyirikan. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Ya. Arabi ya. Oh iya, yang ketiga. Al-irsyad ila ma yaqulu man itu mani betul ya bit tatayyuri. Al-irsyad, bimbingan ya kepada apa yang mesti diucapkan dari orang yang diuji oleh Allah terjatuh ke dalam tatayyur. Nah, ada bimbingan dari Nabi yaitu tadi Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Nah, ini bimbingannya. Arabi yang keempat, annal khaira wasyarra muqaddarani minallah. Kebaikan dan keburukan itu ditakdirkan dari Allah. Makanya takdir itu ada takdir yang baik maupun yang buruk. Namun perlu dipahami, yang buruk itu adalah al-muqaddar, yang ditakdirkan. Kalau takdir itu sendiri min af'alillah, apa itu? Di antara perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya mahmudun. Perbuatan Allah semuanya terpuji. Perbuatan Allah semuanya itu penuh hikmah. enggak sia-sia, tidak ada kezaliman. Maka yang kan ada hadis tuh, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Bukan perbuatan Allah yang buruk dalam mentakdirkan, tapi apa yang ditakdirkan. Paham gak sini? Ini para ulama menjelaskan hal ini ya. Di antara Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Wasithiyah, yaitu apa yang ditakdirkan itu yang buruk, buruk buat kita, gitu. Tapi bisa dipahami gak sini? Ya. Namun perlu diperhatikan ya. Misalkan nih Fir'aun ditakdirkan kan? Takdirnya buat Fir'aun apa? Baik atau buruk itu? Buruk ya, kekufuran gitu kan. Kesian amat Fir'aun ya. Ya, perlu diperhatikan ya ikhwah. Apakah Allah zalim? Enggak. Kesian amat Fir'aun? Enggak ada kesian. Dia zalim. Perbuatan Allah tidak zalim. Karena Allah telah memberikan ya pilihan kepada Fir'aun, kemampuan kepada Fir'aun, irodah kehendak kepada Fir'aun untuk mau atau tidak mau beriman, untuk mau atau tidak mau menerima dakwah Musa. Namun Fir'aun memilih untuk tidak mau beriman, begitu ya. Nah, itu namanya ya ini irodah Allah ada dua. Allah kan punya kehendak ya. Allah menghendaki Fir'aun kafir gitu ya, ke atas kehendak Allah enggak? Iya. Tapi Allah juga menghendaki Fir'aun beriman. Ini iradah syar'iyah. Ya, Allah menghendaki Fir'aun beriman, makanya Allah utus Musa. Idza bila Fir'aun fa innahu tagha, kan begitu. Ah. Sana ke Fir'aun Musa dakwahkan, dia melampaui batas. Ya, tapi Allah kehendaki Fir'aun menerima dakwah Musa enggak? Enggak. Ke atas kehendak Allah juga. Itu iradah kauniyah namanya, yang sesuai dengan takdir. Ya. Nah, Fir'aun Allah berikan iradah juga, keinginan, masyiah. Ya, ikhtiar, pilihan, kudroh, kemampuan. Tapi itu semua enggak lepas dari iradah Allah yang kauniyah, yang sesuai dengan takdir tadi. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Taib, ini pembicaraan ini waktu itu kalau enggak salah pernah ya di bab takdir ya. Itu murojaah sedikit aja. Berikutnya munasabatul hadis lil bab wa tauhid. Apa korelasi hadis ini dengan bab ini? Bab majaa minat fit tatayur, bab keterangan tentang tatayur ya. Dan apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Kata Syekh Al-Qarawi, haitsu dalla al-hadisu ala syirki man radathu at-tiyaratu anil mudi fi hajatihi. Di mana hadis ini menunjukkan akan kesyirikan bagi orang yang mengurungkan ya hajat dia, niat dia karena tatoyur. Jadi tatoyur telah mengurungkan, memutus hajat orang tadi untuk meneruskan hajat dia. Berarti dianggap telah berbuat syirik. Taib barakallahu fik. Nah, kemudian hadis terakhir di bab ini. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, dia ini Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan walahu min hadisi Al-Fadl Ibnu Abbas. Ya. Berikutnya hadis dari Fadl bin Abbas, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah bin Abbas yang pernah mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi amiluz zakah. Ya, amiluz zakah yaitu orang yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mengambil zakat. Nah, di antara ya asnaf dari diantara jenis-jenis orang yang berat mendapatkan zakat adalah amiluz zakah. Maka Fadl bin Abbas ketika mengajukan diri untuk menjadi amiluz zakah dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innama hadhi sadaqah min awsakhin nas la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Zakat ini dia termasuk kotoran manusia, dia enggak halal diambil oleh Muhammad dan keluarga Muhammad, yaitu ahlul bait. Maka enggak halal diberikan kepada Fadl. Yang Fadl kalau dia jadi amiluz zakah, maka dia berhak mendapatkan zakat sebagai amil zakat. Dan yang namanya ahlul bait enggak boleh dapat zakat. Ya, para ulama nanti merinci. Ya, apakah larangan itu mutlak atau tidak? Ya, kalau sangat fakir, nah ini para ulama merincinya. Baik, barakallahu fiik. Itu kita tinggalkan pembahasan itu. Taib. Walahu min hadisi Fadl ibn Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya yang namanya tiarah, nganggap, ya tiarah itu nganggap sial itu, ialah ma'amdaka aw raddaka, ialah yang terus membuatmu terus berjalan, itu nganggap hoki ya, aw raddaka, atau yang mencegahmu, memutusmu, mengurungkanmu dari hajatmu karena mendengar sesuatu yang tidak disukai. Ini berarti nganggap sial. Kalau tadi nganggap hoki. Ya, ini sering ini ya. Bahkan di pertandingan bola sekalipun ya ada istilah-istilah syirik. Jimat keberuntungan timnas, Dewi Fortuna bersama timnas. Ya, itu Dewi Fortuna itu akhwat mana lagi? Siapa dia lagi? Nah, ini kok dikait-kaitkan ini. Iya dan billah. Taib, syarhul kalimat. Ya, penjelasan kalimat di sini. Innamat tiyaratu ma'amdaka awraddaka. Sesungguhnya yang namanya tatayur ialah yang membuat engkau terus meneruskan hajatmu atau yang memutus hajatmu. Ya, kata Syekh Al-Qurawi, hada ta'rifun litiyarati al-manhi anha bi annaha ma'aujaba lil insani ayam dia lima yuriduhu walau minal fa'li. Fa innal fa'la innama yustahabbu lima fihi minal bisyarati wal mula'amati lin nafsi. Fa amma ayyatamida alaihi wa yamdi li ajlihi ma'al nisyani tawakkuli alallahi fa inna dalika minat tiyarati. Naam. Kata Syekh di sini, ini adalah definisi akan tiyarah. Tiyarah yaitu anggap sial al-manhi anha. Ya, nganggap sial yang dilarang. Bi annaha ma'aujaba lil insan ayam dia, yang di mana? Ya, tatayur ini berarti apa? Nganggap hoki ya. Nganggap hoki yang ini akan mengharuskan seseorang ayam dia lima yuridu. Ya. Untuk meneruskan apa yang dia inginkan. Ya. Walau minal fa'li, walaupun itu bertermasuk diantara al-fa'al. Fa'al itu kan hal-hal yang di apa, dikecualikan. Yang kata Rasulullah SAW, wa uhibbu al-fa'la. Ya, yaitu optimis, kata-kata yang baik. Ini termasuk diantara yang dibolehkan, fa'al. Nah, fa innal fa'la innama yustahabbu lima fihi minal bisyarati wal mula'amati linafsi. Karena yang namanya fa'al itu hanya disukai pada hal-hal yang di situ minal bisyarah, apakah itu terdapat kabar gembira, wal mula'amah li nafs, dan juga adanya keselarasan, kesesuaian dengan jiwa atau diri. Fa amma ayyatamida alaihi wa yamdi li ajlihi ma'an nisyani tawakkuli 'alallah fa inna dhalika minat tiyarati. Nah, adapun orang yang bersandar kepadanya, kemudian dia teruskan tadi karenanya dengan melupakan tawakal kepada Allah, maka itu termasuk tiaroh, ya, kayak sekarang anggap hoki gitu, anggap hoki, ya. Wakadah jika idaroa ausamia, demikian pula apabila dia melihat atau dia mendengar mayakrohu dari hal-hal yang tidak dia sukai, ya, fatasya amabihi, maka dia pun merasa optimis, apa namanya, lawan optimis tadi apa? Pesimis, ya. Waraddahu an hajatihi, kemudian dia urungkan dari hajat dia. Ya, fa inna dzalika aidan minat tiyarati. Itu juga termasuk dari tiyarah. Jadi tatayur itu enggak cuma nganggap sial, juga nganggap hoki. Ya. Itu banyak itu etnis tertentu punya itu tuh, siok-siok. Ini tahun kuda, tahun kalajengking, tahun ini tahun itu. Yang punya makna-makna. Makna-maknanya apakah hoki atau sial? Nah, itu aja. Ya. Taib, al-fawaid, beberapa faedah yang kita bisa ambil di sini. Ya, kata Syekh, tahrimut tiyarati idha dafa'at sahibaha au mana'athu. Haramnya tatayur. Ya. Jika anggapan sial tadi mencegah orang tadi dari hajat dia, dari urusan dia, ya, au mana'athu atau dafa'at. Ya, dafa'at bukan mencegah ya. Mendorong pelakunya tadi untuk melakukan atau mencegahnya. Mendorong untuk melakukan atau mencegahnya. Baik, munasabatul hadis lil bab. korelasi hadis ini dengan bab-bab keterangan tentang tatayur, haitsu dalla al hadisu ala tahrimi tiyarati idza dafa'at sahibaha au mana'athu. Yaitu hadis ini menunjukkan akan keharaman dari tatayur tadi jika tatayur tadi mendorong pelakunya untuk terus melakukan karena nganggap hoki. Ya. Atau apa namanya? Mencegah dia karena nganggap sial, diurungkan. Dan ini semakin besar ya ikhwah. Ya, dari syirik asghar bisa menjadi syirik akbar apabila diyakini betul-betul itulah yang menyebabkan hasil keburukan atau ya kebaikan. Ya, diyakini betul-betul bukan lagi sebagai sebab. Ya, kan kalau syirik asghar, oh ini cuma sebab aja, itu syirik asghar juga. Ya. Semisal apa-apa yang diyakini oleh orang-orang zaman sekarang. Dewi Fortuna menaungi timnas sehingga timnas bisa menang. Ya, kenapa? Karena ada Dewi Fortuna. Dianggap Dewi Fortuna ini. Siapa itu Dewi Fortuna? Makanya tadi saya tanya ke antum, akhwat mana itu Dewi Fortuna? Siapa? Jangan-jangan togut dia. Ya, togut dia itu Dewi Fortuna. Siapa itu Dewi Fortuna? Ya. Itu togut. Ya, diyakini betul-betul. Dialah yang memberikan keberuntungan. Ya, keberuntungan ia dan billah. Nah, munasabatul hadis li tauhid. Apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu angkara al hadisu at-tiyarata. Di mana hadis ini mengingkari tadi tatayur tadi. Li annaha ta'likul qalbi bi ghairillah. Karena yang namanya tatayur itu adalah ketergantungan qalbu kepada selain Allah. Kalau udah demikian tawakalnya udah bukan kepada Allah lagi. Kalau tawakalnya udah bukan kepada Allah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena yang namanya tawakkul atau bahasa kita tawakal itu adalah ibadah, bahkan ibadah besar, ibadah qalbu. Ya, wadzalika syirkun, yang demikian itu adalah syirik. Baik, selesai bab ini, nanti kita lanjut ke bab majaa fi tanjim itu mungkin ya. Nanti ya, masih ada waktu ya sebenarnya. Gimana Pak Mundadi? Cukup? Cukup dulu ya. Ini setelah kita libur lama ya, langsung tancap gas, nanti kaget lagi Pak Yudi ya. Nah. Teman-teman bagi yang mau tanya, mau protes, mau debat, silahkan di sini. Tafadhalu ya. Bagi yang enggak terima ya antum.